الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bacaan kita yang terakhir dari Syarhu Thalathatil Usul inda qawlil mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ma'naha ay wa ma'na la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Makna yang terkandung pada kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha nafiyan jami'a ma yu'baru min dunillah. Pada kalimat la ilaha terdapat makna menepikan, meniadakan dan mengingkari seluruh sembahan-sembahan yang batil yang disembah selain dari Allah. Kemudian kalimat illallahu penetapan isbat bahwasanya yang berhak hanyalah Allah. Musbitan al-ibadata lahu wahdahu la syarika lah fi ibadati, menetapkan bahwasanya ibadah itu hanya untuk Allah semata yang tidak ada sekutu baginya. Kama annahu laysa lahu syarikun fi mulkih, sebagaimana Allah tidak memiliki sekutu dalam kekuasaannya. Allah tidak memiliki sekutu dalam menciptakan langit dan bumi, dalam menguasainya dan mengaturnya. Maka demikian pula Allah tidak memiliki sekutu dalam perkara ibadah. Wah, dia adalah satu-satunya yang berhak untuk kita sembah. Kemudian beliau berkata, wa tafsiruha sawah. وتفسيرها الذي يوضحها dan penafsiran kalimat la ilaha illallah alladhi yuwaddihuha yang menjelaskannya, qauluhu ta'ala adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh qala ibrahim li abihi wa qaumihi, dan ingatlah ketika Ibrahim alaihi salam berkata kepada ayahnya dan orang-orangnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya saya berlepas diri dari segala apa yang kalian sembah. Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali yang telah menciptakanku, sesungguhnya dialah yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi, dan beliau menjadikan kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang tetap, yang kekal fi aqibihi, pada anak keturunan beliau, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Nah, di dalam ayat ini terdapat penafsiran terhadap kalimat la ilaha illallah, di mana kita telah mengatakan bahwasanya surah Al-Anfal ayat itu sawir ini. Kepada kalimat la ilaha illallah ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya yang harus kita laksanakan. Maka dalam ayat ini menyebutkan adanya penetapan dan penafian Dan ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya yang mereka itu melakukan kesyirikan, innani bara'u mimma ta'budun, sesungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Nah, dan sudah berlalu pengertian Islam adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, tunduk dan patuh terhadapnya, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Nah, ini salah satu dalil bahwasanya pada tauhid itu orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla diharuskan baginya untuk dia berlepas diri dari segala macam bentuk-bentuk perbuatan syirik ataupun ucapan syirik ataupun keyakinan syirik, kemudian berlepas diri dari para pelakunya. Maka perhatikan Nabiullah Ibrahim Imamul Hunafa mengatakan kepada ayahnya sendiri yang tidak mau mengikuti ajakannya beliau untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, demikian pula kepada orang-orangnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah itu, illa alladhi fatarani fa innahu sayahdini, kecuali yang telah menciptakanku, itu Allah Azza wa Jalla, Allah akan memberikan petunjuk kepada aku. Jadi segala yang kalian sembah selain dari Allah, saya berlepas diri darinya. Jadi bentuk penepian. Kemudian illa alladhi fatarani, isbat bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Berkata Asy-Syarih hafizahullah, khairu ma yufassiru al-Qur'ana al-Qur'an, sebaik-baik yang dipakai untuk menafsirkan Al-Qur'an adalah ayat-ayat Al-Qur'an sendiri. Nah, kadang di sebagian ayat, di sebagian surah dijelaskan secara mujmal saja, global. Kemudian di surah yang lain, di ayat yang lain datang rincian-rinciannya. Kadang-kadang disebutkan di sebagian ayat surah disebutkan secara mutlak, muqayyadnya datang di tempat yang lain. Di tempat yang lain disebutkan secara am, secara umum. Pengecualinya ada di surah yang lain, di ayat yang lain. Nah, kerana beliau mengatakan khairu ma yufassirul Qur'an al-Qur'an, sebaik-baik yang dipakai untuk menafsirkan, menjelaskan Al-Quran, itu ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Karena itu seseorang yang masuk dalam perkara ini, ya, adalah bukan utamanya adalah dia menghafalkan Al-Quran. Kalau dia masuk dalam ilmu tafsir. Nah, fala ilaha illallah fassarah Allah fil Quran, maka pada kalimat la ilaha illallah telah dijelaskan, ditafsirkan oleh Allah dalam Al-Quran sendiri. Wa dhalika fi qawli al-Khalil alaihi salatu wassalam fi ma dzakara Allah anhu, yaitu pada ucapannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sebagaimana yang Allah sebutkan darinya, wasanya boleh mengatakan innani bara'un mimma ta'budun, sesungguhnya saya berlepas diri dari segala yang kalian sembah selain dari Allah. Hadha an-nafyu la ilaha innani bara'un mimma ta'budun, ini pada kalimat penafian. Ini Nabiullah Ibrahim meniadakan dan mengingkari segala yang mereka sembah selain dari Allah. Kemudian mana isbatnya, penetapannya bahwasanya hanya Allah yang berhak, pada kalimat setelahnya illa alladhi fatarani, kecuali yang telah menciptakanku. Yani apa? Illa Allah. Illa alladhi fatarani semana illa Allah. karena Allah lah yang menciptakan kita semuanya. Hadal isbat, ini penetapan. Fahadil ayatu tafsiru makna la ilaha illallah tamaman. Maka ayat ini Az-Zuhruf ayat 26-28 adalah merupakan penafsiran, penjelasan terhadap kalimat la ilaha illallah, menafsirkannya secara sempurna. Wa qawluhu ta'ala, demikian pula pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dari surah Ali Imran ayat 64, qul ya ahlal kitab, katakan kepada mereka wahai Muhammad, wahai sekalian orang-orang ahlul kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, marilah kepada satu kata, satu kalimat antara kami dengan kalian. Artinya kalau mereka mau untuk kita bersepakat, bersatu di atas kata ini, kalimat ini, maka kita akan bisa bersatu. Nah, mari kita bersatu di atas satu kalimat, satu kata antara kami dengan kalian. Apa itu? Allah na'budu illallah, agar kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, kemudian kita tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, kemudian kita tidak menjadikan antara sebagian dengan yang lainnya sebagai rob, Tuhan-Tuhan yang diagungkan dan dimuliakan, disembah selain dari Allah. Fa in tawallau, jika mereka berpaling, enggan menerima kalimat ini, mereka tidak mau mengikuti ajakan ini untuk kita bersatu di atasnya agar sembahan kita hanya satu, kemudian tidak mempersekutukannya, kemudian antara satu dengan yang lainnya tidak ada di antara kita yang mau dijadikan sebagai apa? Arbaban, sembahan-sembahan yang disembah selain dari Allah. Naam. Fa in tawallau, jika mereka berpaling, tidak mau menerima ajakan ini, faqulu syhadu bi anna muslimun, maka katakan, persaksikanlah bahwa kami ini adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, dengan mentaatinya. Naam. Kemudian berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya sebagaimana yang telah lalu penyebutannya. Naam. Inilah kalimat persatuan. Jadi boleh kita bersatu dengan mereka orang-orang ahlul kitab di atas kalimat ini. Ya. Adapun kita mau bersatu, mereka mempertuhankan Nabi Allah Isa, demikian pula ibunya, orang-orang Nasara, atau mereka orang-orang Yahudi, mereka masih mempertuhankan Usair. Ya, maka tidak akan mungkin kita dapat bersatu dengan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya agar kita bersatu di atas kalimat ini. Qul ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, ta'alu, marilah, ayo ke sini. Ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Tafadhal. Takut capek, sandar-sandar. Baik. Ya ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ayo ke sini. Ya, kita aja kepada kalimat persatuan yang bisa menyatukan kita dengan kalian. Apa itu? Allah na'budu illallah, agar kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, kemudian kita tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, kemudian kita tidak menjadikan sebagian di antara kita sebagai arbab, Arbab itu rob-rob, Tuhan-Tuhan yang disembah selain dari Allah, yang diagungkan, dimuliakan seperti mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Naam. Ini tiga syaratnya. Naam. Maka barang siapa yang mengajak mereka kepada kalimat persatuan, mereka membuat ya satu kelompok, satu organisasi, kemudian mereka bersatu sementara mereka dalam keadaan masih tetap mempersekutukan Allah, ya maka sungguh dia telah melanggar apa yang disampaikan oleh Allah kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Nah, tidak akan mungkin kita dapat bersatu dengan mereka sampai mereka mau mengesakan Allah. Nah, sampai mereka meninggalkan perbuatan-perbuatan syirik, sampai mereka tidak menjadikan orang-orang yang ditokohkan ya di antara mereka sebagai sesuatu yang menetapkan satu syariat yang mereka menghalalkan ataupun mengharamkan tanpa ada dalil, tanpa ada wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yaitu maksudnya Al-Qur'an. Nah, kemudian Syekh Hafizahullah menjelaskan wa qawluhu ta'ala qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a. Syekh mengatakan hadhihi al-ayatu min surati Ali Imran. Ayat ini terdapat dalam surah Ali Imran. Nazalat fi wahdi Najran. Ayat ini turun berkaitan dengan delegasi utusan yang berasal dari Najran. Najran ini kalau saat ini berada di wilayah Arab Saudi, perbatasan dengan Yaman. Najran ini adalah dahulunya pusatnya orang-orang Nasara. Najran pusatnya siapa? Tempatnya orang-orang Nasara dahulu sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Nah, maka ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, maka datanglah utusan dari mereka. Nah, jadi saya mengatakan wa ayat ini turun di wafdi Najran berkaitan dengan delegasi utusan dari Najran An-Nasara yang saat itu orang-orangnya termasuk pemerintahannya dikuasai oleh orang-orang Nasara. Alladzina qadimu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa nadharu wa saluhu, di mana mereka datang menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mendebati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sa'alu, dan mereka bertanya. Wa hasala bainahu wa bainahu kalamun tawilun, dan terjadi antara mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pembicaraan yang panjang. Wahum nasara min nasara al-arab, di mana mereka itu adalah orang-orang Nasara dari bangsa Arab. Wa fin nihaya, kemudian di akhir perdebatan ataupun di akhir dialog tersebut, talaban Nabi SAW minhum al-mubahalah. Nabi alaihi salatu wassalam meminta kepada mereka untuk mubahalah, untuk sumpah. Untuk apa? Saling bersumpah. Ya. Siapa di atas kebatilan, dia mendapatkan laknat. Naam. Nabi menantang mereka untuk apa? Mubahalah, untuk saling bersumpah bahwasanya siapa yang di atas kebatilan, apa? Berarti dia di atas apa? Dia akan siap-siap mendapatkan apa? Laknat dari Allah Azza wa Jalla. Naam. Wa bin nihayati talaban Nabi sallallahu alaihi wasallam minhum al-mubahalah. Dan di akhir ya, dialog tersebut, Nabi alaihi salatu wassalam meminta kepada mereka untuk mubahalah. Naam. Faqul, kemudian Allah SWT mengabarkan tentang kejadian tersebut. Faqul ta'alu, maka katakanlah kepada mereka, ta'alu, marilah, nad'u abna'ana wa abna'akum, kita panggil anak-anak kalian, anak-anak kami dan anak-anak kalian, wa nisa'ana wa nisa'akum, perempuan-perempuan kalian, kami dan juga perempuan-perempuan kami, ya, wa anfusana wa anfusakum, diri kami dan diri kalian. Thumma nabtahil, kemudian kita bersumpah, bermubahalah. Panaj'al la'natallahi 'alal kadzibin, maka kita akan menjadikan la'nat, dia akan mendapatkan la'nat dari Allah, 'alal kadzibin, terhadap orang-orang yang dusta. Ini biasanya dilakukan kalau tidak ada yang mau mengalah, ya, masing-masing apa, mempertahankan, ditantang mubahalah, ditantang apa, mubahalah, buat saya di atas kebatilan atau anda. Kalau saya di atas kebatilan, saya siap dapat laknat diri saya, anak-anak saya, istri saya. Demikian pula kalian sebaliknya. Kalian, jika kalian mau bersumpah, buat kalian siap mendapatkan apa, laknat dari Allah jika ternyata apa, kalian yang di atas kebatilan. Nah, kita tantang orang-orang yang ngeyel. Nah, falamma talaba minhumul mubahala khafu wa lam yubahiluhu alaihi salatu wassalam, maka pada saat Nabi SAW menentang mereka untuk mubahala, untuk sumpah dengan melakukan seperti tadi, khafu, ternyata mereka juga takut, tidak berani. Khafu wa lam yubahiru alaihi salatu wassalam, mereka tidak mau mubahala dengan Nabi SAW. Wadafa'u lahu al-jizyah, dan pada akhirnya mereka harus membayar jizyah, artinya Nabi SAW ya memberikan pilihan, kalian mau bayar jizyah upeti dalam keadaan kalian hina rendah di hadapan kaum muslimin, atau kami akan perangi kalian. Nah, ternyata mereka mau bayar jizyah. Mereka mengalah. Ya sudahlah, daripada kita perang. Ya. Nah. Baik. Jadi wadafa'u al-jizyata li'annahum ya'lamuna annahum 'ala batil. Karena mereka mengetahui bahwasanya mereka itu di atas kebatilan, wa annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau adalah utusan Allah. Mereka tahu. Naam. Jadi kalau orang-orang yang ngeyel, tidak mau dengar nasihat, ya, taib, sudah jelas-jelas hak sampai kepadanya nasihat, masih kepala batu, ini bisa ditantang untuk apa? Sumpah seperti ini, mubahalah. Naam. Aina batahin, aina da'ulu billa'na alal kadhibi minna. Ya, apa maknanya nabtahil? Ya, kita akan saling mendoakan dengan laknat alal kadhibi minna, siapa yang dusta di antara kita. Nah, wa kanu ya'lamuna annahum humul kadhibun, dan adalah mereka ini mengetahui bahwa mereka itu dusta, mereka di atas kebatilan. Walau ba'aluhu lanazalat alaihimun nar wa harakatuhum fi makanihim, karena seandainya mereka mau menerima ya tantangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan turun kepada mereka api dan akan membakar mereka di tempat-tempat mereka. Faqalu la, ternyata mereka mengatakan tidak, jangan, tidak mau kami apa seperti itu. Lakin nadfa'ul jizyata wa la nubahilukum, akan tetapi kami akan membayar jizya kepada kalian, dan kami tidak mau bersumpah laknat atas kalian. Fa qabila an-nabi sallallahu alaihi wasallam minhumul jizyah, maka Nabi pun menerima dari mereka jizyah. Laqad tabayyana lahum anna Allah amarahu bima fi hadhihi al-ayah, Nah, laqad tabayyana. Karena sungguh telah jelas bagi mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya terhadap apa yang terdapat dalam ayat ini. Wa hadhihi al-ayatu fiha ma'na la ilaha illallah. Dan ayat ini kaitannya dengan pembahasan kita, kata beliau bahwasanya pada ayat ini terdapat di dalamnya makna kalimat la ilaha illallah. Pada kalimat la ilaha illallah terdapat penafian dan penetapan. Yang mana itu kalimat penetapan Allah na'budah atau penafian Allah na'budah illallah, Allah na'budah, agar kita tidak menyembah, nafi ya illallah kecuali hanya Allah. Ini hadal isbat, ini penetapan. Jadi rukunnya la ilaha illallah ada dua. Yang pertama apa? Menafikan la ilaha, itu mengingkari seluruh sembahan-sembahan batin. Kemudian illallah kalimat isbat penetapan bahwasanya yang hak, yang benar disembah hanyalah satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa hadha huwa al-'adlu alladhi qamat lahu as-samawati wal ard. Qamat lahu as-samawati wal ard. Nah, dan inilah keadilan yang paling tertinggi, yang dengannya langit dan bumi ditegakkan. Fas-samawati wal ardu, fas-samawati wal ardu qamat 'ala at-tauhid wal 'adl. Maka langit, demikian pula bumi, tegak di atas tauhid dan di atas keadilan. La nusyriku bi ibadatihi syai'an. Kita tidak diperbolehkan mempersekutukan Allah dalam ibadah terhadapnya dengan sesuatu apapun. Lal masiha allazi tas'umuna annahu rabbun wa ta'budunahu min dunillah. Ia terhadap Al-Masih. Al-Masih yaitu Isa. Ya mereka, nah, mereka taib, tidaklah berhak untuk dijadikan sekutu bagi Allah. Nah, di mana kalian mempersembahkan ibadah kepada Allah, kemudian juga mempersembahkannya kepada Al-Masih yaitu Isa. Nah, jadi la nusyriku fi ibadati syai'a. Kita tidak diperbolehkan mempersekutukan Allah dalam ibadah terhadapnya dengan sesuatu apapun. Lal masiha, tidak dengan Nabi Isa. Allazi tas'umuna annahu rabbun, yang kalian anggap ya bahwa dia ada juga adalah Rabb, Tuhan. Wa ta'buduna min dunillahi, kemudian kalian menyembahnya selain dari Allah. Wala ghairal masih, tidak pula selain daripada Al-Masih. Wala Muhammad alaihi salatu wassalam, bahkan tidak pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak berhak untuk disembah. Beliau adalah Abdullah wa Rasuluh, hambanya Allah dan utusannya. Abdul fala yu'bad, hamba yang tidak boleh kita sembah, tidak boleh kita pertuhankan. Wa Rasulun, beliau seorang Rasul, itu bedanya dengan kita. Beliau adalah utusan Allah, fala yukadzab, tidak boleh kita mendustakannya. Naam. Wala ahadun minal anbiya, tidak pula satu pun dari kalangan para nabi. Wala minas salihin, wala minal awliya, tidak pula satu dari kalangan orang-orang yang dianggap salih ataupun dianggap para wali. Mereka seluruhnya tidak berhak untuk mendapatkan ibadah sedikit pun. Naam, ibadah itu hanya untuk Allah semata. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Naam, agar kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan agar kita tidak mempersekutukannya dengan siapapun. Wa qalu wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Kemudian juga dalam ayat dikatakan bahwa demikian pula sebagian di antara kita dengan terhadap sebagian yang lainnya, tidak boleh kita dijadikan sebagai arbab, sebagai sembahan-sembahan yang diagung-agungkan, dimuliakan seperti mengagungkan memuliakan Allah, bahkan lebih, waliyadz billah. Naam, ini juga terlarang ya. Wala yattakhidza ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kama takhattumul ahbara war ruhban arbaban min dunillah, sebagaimana kalian telah menjadikan para ahbar warruhban, ahli ibadah kalian, para ulama kalian, sebagai apa? Arbaban min dunillah, sebagai sesembahan yang disembah selain dari Allah. Sudah dikatakan oleh Ali bin Hatim radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, kami tidak menyembah mereka. Nah, Maka Nabi mengatakan, bukankah pada saat mereka menghalalkan sesuatu, apa yang Allah haramkan, kalian ikut menghalalkannya? Kata beliau, iya. Bukankah ketika mereka mengharamkan sesuatu, ya, apa yang Allah halalkan, kalian ikut mengharamkannya? Kata Ali bin Hatim, iya. Maka Nabi katakan, itulah bentuk penyembahan kalian terhadap mereka. Nah, itulah bentuk apa? Penyembahan kalian terhadap mereka. Nah, jadi wala yattakhidza ba'duna ba'dhan arbaban min dunillahi kama ittakhadhtumul ahbar war ruban arbaban min dunillahi, sebagaimana kalian telah menjadikan ahli ibadah kalian dan para ulama kalian sebagai sembahan-sembahan yang disembah selain dari Allah. Allah mengatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka orang-orang Nasara, demikian pula orang-orang Yahudi, telah menjadikan pendeta-pendeta mereka, ahli ibadah mereka, naam, sebagai sesembahan yang disembah selain dari Allah. Wal Masih ibn Maryam, demikian pula mereka telah menjadikan Al Masih Nabi Isa putranya Maryam, ya, sebagai sembahan. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida, dan tidaklah mereka itu diperintah kecuali hanya menyembah satu Tuhan saja. Naam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh manusia melalui para nabi dan rasul mereka agar menyembah satu saja. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida, dan tidaklah mereka diperintah kecuali hanya menyembah satu sembahan saja. Ini dari surah At-Taubah ayat 31. Wa ittihadul ahbari war ruhban min dunillah bayyanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan para ahbar dan ruhban, menjadikan nam para ulama, demikian pula para ahli ibadah tersebut, sebagai sembahan yang disembah selain dari Allah, telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bentuknya. Fi annahu ta'atuhum fi tahlili ma harrama Allah wa tahrimi ma ahalla Allah, yaitu mentaati mereka pada penghalalan apa yang Allah haramkan dan pengharaman apa yang Allah halalkan. Dan ini hadis telah kita sebutkan tadi, ya. Beliau mengisyaratkan terhadap hadisnya siapa? Ali bin Hatim radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Wa hadha ma'na ittikhadhihim arbaban min dunillah. Inilah makna yang terkandung dalamnya menjadikan mereka sebagai sesembahan yang disembah selain dari Allah. Idza kanu yuhalliluna ma harrama Allah wa yuharrimuna ma ahalla, apabila mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan ataupun mengharamkan apa yang Allah halalkan. Fa idza ata'uuhum fi dzalik, maka apabila mereka mentaatinya pada perkara yang demikian itu, maka ittakhadhuuhum arbaba, maka sungguh mereka telah menjadikan sebagai sesembahan selain dari Allah. Bukan berarti menjadikan mereka sebagai tuhan-tuhan artinya kita persembahkan ruku sujud kepadanya, bukan hanya sebatas itu. Bukan hanya sebatas itu. Karena kadang-kadangnya sebagian orang salah paham. Dikiranya kalau mempertuhankan sesuatu itu artinya hanya sekedar ruku sujud di hadapannya. Itu bagian daripada ibadah. Tapi segala macam bentuk-bentuk ibadah yang dipersembahkan kepadanya selain kepada Allah, berarti kita telah menjadikan benda tersebut yang kita arahkan dan berikan kepada sebagian dari ibadah, kita telah menjadikannya sebagai sesembahan yang disembah selain dari Allah. Nah, jadi boleh mengatakan fa idza ata'uuhum fi dzalik, apabila mereka mentaati para ulama mereka dan ruhban mereka pada perkara penghalalan dan pengharaman, faqad ittakhadhuuhum arbaba, maka sungguh mereka telah menjadikan mereka sebagai arbab. Li'anna alladhi yusyri'u lin-nasi wa yuhallilu wa yuharrimu huwa Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya yang mensyariatkan kepada manusia dan menghalalkan adalah dan mengharamkan. Naam, li'anna alladhi yusyri'u lin-nas, karena yang mensyariatkan kepada manusia berupa penghalalan ataupun pengharaman, huwa Allah Subhanahu wa ta'ala, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu fa in tawallaw, ini dalam ayat dikatakan fa in tawallaw, jika mereka berpaling, ay walam yakbalu da'wat at-tauhid, jika mereka berpaling, ay maksudnya tidak menerima ajakan kepada tauhid, faqulu ashhadu bi anna muslimun, maka katakan kepada mereka bahwa kami, ya, katakan kepada kalian, persaksikan bahwa kami ini adalah kaum muslimin, orang-orang berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan mentauhidkannya. Eh, ashhiduhum, persaksikan mereka, ala annakum wahiduna, bahwasanya kalian mentauhidkan Allah, wa annahum kuffar, dan mereka adalah orang-orang kafir. Bayyinu lahum butlana ma hum alaihi, jelaskan kepada mereka kebatilan yang mereka yakini, yang mereka berada di atasnya. Fa fi hadhihi al-ayati al-bara'atu min dinil musyrikin wal musarahatu bidzalik, maka dalam ayat ini menunjukkan al-bara'ah, berlepas diri dari keyakinan-keyakinan kaum musyrikin, berlepas diri dari seluruh agama-agamanya kaum musyrikin, wal musarahatu bidzalik, kemudian musarahah secara saraha, jelas, ya, bukan basa-basi terhadap mereka. Nah, tegas, jelaskan bahwa kita adalah kaum muslimin yang mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Ya, jangan segan-segan, jangan sembunyi-sembunyi. Nah, karena kalau al-haq, ya, itu terang-terangan, tanpa ada rasa malu. Lihatlah orang-orang yang berada di atas kebatilan, mereka ragu-ragu, ya, mereka ragu dalam mengucapkannya, mereka ragu dalam bersikap, ya, itu menunjukkan bahwa mereka di atas kebatilan. Nah, maka dalam ayat ini Allah SWT mengajarkan kepada kita bahwasanya tauhid, ya, haruslah jelas, tidak disembunyikan. Nah, perkara hak tidak disembunyikan. Jadi musaraha, wal musarahatu bidzalik, ya, isyhadu, ya, persaksikan, bi anna muslimun, bahwa kami ini adalah orang-orang muslim yang mentauhidkan Allah Azza wa Jal, dan sebaliknya kalian adalah orang-orang yang kafir. Naam, ya, isyhadu bi anna muslimun, persaksikan wahai kalian bahwa kami adalah kaum muslimin. Fa fi hadha wujubu i'lani butlani ma 'alaihi al-musyrikun, dalam ayat ini wajibnya untuk mengiklankan maksudnya dengan secara jelas akan batilnya ma'alai musyrikun, batilnya apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin, wa'adamu sukuti an dhalik, dan tidak diam terhadap mereka, wal-i'lan ala butlani syirki wal-raddi ala ahlihi, mengiklankan dan mengumumkan secara terang-terangan batilnya kesyirikan, kemudian bantahan terhadap mereka para pelaku kesyirikan. Nah, طيب الله أعلم. Insyaallah lanjutannya di majelis berikutnya. Kemudian pelajaran kita selanjutnya dari kitab Sahih Fiqh Sunnah, di mana pada pembahasan yang lalu beliau telah menyebutkan di sini beberapa adab-adab ketika seseorang beristinja, itu cebok. Yang pertama, Allah yastanji bi yamini, supaya dia jangan cebok dengan menggunakan tangan kanannya. Kemudian beliau menyebutkan hadisnya Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, bersabda alaihi salatu wassalam, la yumsikan ahadukum dzakara bi yamini wa huwa yabul wala yatamassa min al-khala'i bi yamini, janganlah salah satu di antara kalian memegang kemaluannya dengan menggunakan tangan kanannya pada saat dia buang air kecil, dan jangan dia cebok dengan menggunakan tangan kanannya. Nah, ini juga belum menyebutkan hadisnya Salman radhiyallahu anhu, semakna dengan hadis tadi. Nah, nahana an nastaqbil al-qiblata bi ghaitin aw bawlin atau nastanjia bi aymanina, Rasulullah melarang kami alaihi salatu wassalam menghadap ke arah kiblat pada saat buang air besar, demikian pula buang air kecil, atau nastanjia bi aymanina, demikian pula beliau melarang kami untuk beristinja cebok dengan menggunakan tangan kanan kami. Nah, Kemudian di antara adab yang boleh sebutkan, ayudlika yadahu bil ard ba'da istinja. Untuk seseorang menggosokkan tangannya setelah dia cebok ke lantai ataupun ke tanah. Nah, supaya lebih apa? Lebih bersih. Aw yaghsiluha aw yaghsilaha bis sabun wa nahwihi. Ataupun dia mencuci dengan tangannya dengan menggunakan sabun ataupun yang semisal dengannya dari pembersih yang ma'ruf yang halal untuk bisa dipakai. Nah. Kemudian beliau menyebutkan hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atal khala ataituhu bima'in fi taurin aw rakwah fastanja thumma masaha yadahu 'alal ard. Adalah Nabi alaihi salatu wasalam jika beliau mendatangi tempat buang airnya, kata beliau, maka saya pun mendatangkan kepada beliau air di dalam wadah ataupun bejana, kemudian beliau pun cebok dengan menggunakan dengan air tersebut. Tsumma masaha yadahu 'alal ard. Kemudian Nabi setelah itu menggosokkan tangannya ke mana? Ke tanah ataupun ke lantai. Naam. Baik. Kemudian yang berikutnya beliau mengatakan ayyamdha farjahu wa sarawilahu bil ma'i ba'da al bawli daf'il waswas. Beliau katakan bahwasanya di antara adab ketika selesai buang air, khususnya buang air kecil, untuk dia memercikkan pada bagian kemaluannya ataupun bagian celananya dengan air. Ba'dal baul, setelah dia buang air kecil. Lidaf'il waswas. Untuk apa? Menghilangkan waswas. Ya. Ketika ada perasaan ragu-ragu, jangan sampai ada kena, maka tidak mengapa Anda mengambil setelah patangan air, kemudian apa? Dipercikkan sedikit di bagian kain ataupun celana ataupun ke arah kemaluan. Beliau berdalil dengan hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ad-Darimi wal Baihaqi dan Asy-Syaikh Al-Albani, kata beliau dalam Tamamul Minna mengatakan sanadnya sahih. Beliau mengatakan tawaddaa marrah fanadhaha farjahu wa Nabi alaihi salatu wasalam satu saat pernah berwudu. Ya. Kemudian setelah itu beliau memercikkan apa? Air ya pada bagian arah kemaluan beliau. Nah. Baik. Demikian pula sebelumnya bahwasanya tidaklah disyariatkan untuk seorang cebok karena keluar angin. Man kharajat minhu rihun aw qama min naumi falaysa alaihi al-istinja. Kata beliau bahwasanya siapa yang keluar angin, maksudnya maaf kentut, ataupun dia bangun dari tidurnya, maka tidak ada kewajiban untuk dia cebok. Nah, qala Ibnu Qudamah rahimahullah, la na'lamu fi hadha khilafan. Kami tidak mengetahui adanya perselisihan di kalangan para ulama perkara ini. Buat tidak ada kewajiban untuk cebok kalau hanya sekadar apa? Keluar angin. Qala Abu Abdullah, laisa fir rihi istinja'un fi kitabillah. Ya. Buat tidak ada kewajiban, itu tidak ada dalil dalam Al-Qur'an yang menunjukkan wajibnya untuk seseorang beristinja karena keluar angin. Wala fi sunnati rasulih. Tidak juga dijumpai dalil dalam hadis Nabi SAW pengharusan untuk seseorang apa cebok pada saat dia keluar angin. Jadi laisa fir rihi istinja. Tidak ada pada riya itu pada maaf kentut itu kewajiban untuk cebok. Fi kitabillah. Tidak dijumpai dalilnya dalam Al-Qur'an. Wala fi sunnati rasulih. Tidak pula dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ma'alaihi al-wudhu. Yang ada kalau keluar angin ya keharusan untuk berwudu. Baik, kalau dia memang mau melakukan salat. Nah. طيب والله أعلم نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك